إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan bab penyembelihan terhadap selain Allah. Bab yang diketengahkan oleh muallif rahimahullah, ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Beliau rahimahullah taala bawakan dalilnya dengan dua ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua ayat keduanya telah kita bahas, baik surat Al-An'am maupun surat Al-Kautsar. Maka kita sedang melangkah pada hadis yang pertama dari dua hadis melalui jalan sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, qala, beliau menyatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadaku bi arba'i kalimat, dengan empat kalimat. Telah disebutkan bahwa kalimat merupakan kata jamak dari kalimatun, maka jamaknya adalah kalimat. 6. Kalimat adalah suatu jumlah susunan dari sekian kata yang mengandung manfaat. 6. Sehingga dengannya kita bisa maksudkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang empat perkara. Empat berita yang beliau akan sampaikan yang tentunya pasti akan mengandung manfaat buat umatnya agar mereka tercegah dari empat perkara tersebut. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Allah jalla wa ala melaknati man dzabaha lighairillah, terhadap seseorang yang menyembelih terhadap atau untuk selain Allah. Kita bahas satu demi persatu, kata demi kata. Kata beliau, la'anallah. Allah Jalla wa'ala melaknati. Apa makna laknat? Laknat menurut definisi bahasa Arab adalah at-tardu, at-tardu wal-ib'ad an rahmatillah. Terjauhkan atau terusir, terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. At-tardu wal-ib'adu an rahmatillah. Maka sebagai suatu contoh dalam suatu perkataan, jika ada seseorang menyatakan la'anallah, artinya orang tadi mendoakan kejelekan terhadap orang yang ditujunya, la'anallah, semoga Allah Jalla wa'ala melaknatinya. Arti dari kalimat itu adalah tarduhu wa ab'adahu an rahmatih. Semoga Allah usir dan jauhkan dia dari rahmatnya. La'anahullah. Demikian juga ketika dikatakan Allahumma la'an fulanan. Satu doa kejelekan. Allahumma la'an, ya Allah la'nati fulan, si anu, orang tersebut. Allahumma la'an, yang maknanya dengan itu, ab'idhu an rahmatik, watradhu anha. Jauhkan dan usir dia, ya Allah, dari rahmatmu. Maka dengannya telah kita bisa pahami kata la'nat. Pengusiran dan penjauhan dari rahmatnya Allah. Nah, maka dalam konteks satu dari empat kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Jalla wa'ala melaknati kepada orang yang menyembelih terhadap selain Allah. Selain Allah, kita lihat penjelasan lebih lanjut apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Maksud terhadap selain Allah atau man dzabaha, kita awali dulu menyembelih. Amun yashmul man dzabaha ba'iran au baqaratan au dajjajatan au wairaha, adalah suatu kata yang sifatnya umum, menyembelih apapun bentuknya. Apakah dia menyembelih seekor sapi, ataupun dia menyembelih seekor unta, ataupun dia menyembelih seekor ayam, ataupun dan yang lain sebagainya. Man dzabaha, maka dzabaha adzabhu, penyembelihan yang sifatnya umum. Tidak hanya itu berupa seekor kambing saja atau seekor ayam, tapi mencakup seluruhnya. Demikian kata dzabaha. Li ghairillah, terhadap selain Allah, yashmul kullu man siwallah, mencakup setiap siapa saja selain Allah. Dengan kata ghairillah, selain Allah, mencakup siapa saja selain Allah. Sampai ketika dia menyembelih yang diperuntukkan untuk seorang nabi. Seorang nabi adalah tentunya selain Allah. Atau dia peruntukkan untuk seorang malaikat, dari malaikat-malaikatnya. Au jinniyun, atau dia peruntukkan terhadap jin, makhluk gaib. Naam. Au ghairihim, ataupun selain dari mereka. Maka sekali lagi, ghairillah, selain Allah, adalah sifatnya umum juga. Man kullu man siwallah, setiap siapa saja selain Allah, apakah itu berupa nabi, makhluk yang mulia dari kalangan manusia, ataupun itu malaikat makhluk yang mulia yang senantiasa selalu taat di sisi Allah Jalla wa'ala, ataupun berupa jin dan lain sebagainya. Wadih, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Naam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kalimat yang kedua masih berawal dengan kata la'anallah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Jalla wa'ala juga melaknati terhadap seseorang yang la'ana walidayhi, melaknati kedua orang tuanya. Maka dijelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan walidayhi, orang tuanya. Yashmul al-abu wal-um, mencakup apakah itu ayahnya ataupun ibunya. Waman fauqahuma, dan termasuk yang di atasnya bapak, di atasnya ibu, yang disebut dengan kakek ataupun nenek, maka mencakup pada kata walidai. Li'annal jidda abun, karena kakek itu adalah bapak. Nah, sebagaimana pula auladul ibn wal bin abna, bahwa putra putri dari anak kita itu adalah abna, anak-anak kita. Cucu adalah anak. Fi wujubil ihtiram, yang wajib untuk dihormati. Li usulihim, karena mereka adalah berasal dari keduanya. Naam. Maka yang dimaksud di sini bukanlah terkait dengan maliyah, bukanlah terkait dengan harta, akan tetapi di sini berbicara tentang al-huquq, berkaitan dengan hak-hak yang ada. Wala'nul adna ashaddu min la'nil a'la. Melaknati yang lebih rendah itu lebih dahsyat dibandingkan melaknati yang lebih atas. 6. Melaknati yang lebih rendah, melaknati kedua orang tuanya, orang tua kandungnya sendiri, lebih dahsyat dibandingkan melaknati terhadap kakek ataupun neneknya. 6. Li'annahu aula bil bir, karena tentunya keduanya, orang tua kandungnya sendiri, lebih berhak untuk disikapi, untuk diberbakti baik kepada keduanya. Maka sikap laknat yunafi albir, meniadakan sikap kebaikan. 6. Demikian secara rinci beliau menjelaskan kata walidai. La'anallahu man la'ana walidai. Allah Jalla wa'ala melaknati terhadap seseorang yang melaknati terhadap kedua orang tuanya. Berdasarkan dari faidah ini, kalimat yang kedua ini padanya faidah 6, bahwa melaknati terhadap kedua orang tua itu memiliki dua makna. Melaknati terhadap kedua orang tuanya adalah memiliki dua makna. Al-awwal, makna yang pertama, ad-du'a alaihi bil-la'an, mendoakan kejelekan kepada keduanya dengan laknat. 6. Seorang anak kemudian berani-beraninya melaknati kepada kedua orang tuanya secara langsung. Atsani, yang kedua, sabbuhu wa syatmuh, mencela atau mencemoohkan kedua orang tuanya. Apakah itu secara langsung ataupun tidak? Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasubbu abar rajul wa yasubbu abah. Si A mencela ayahnya si B, maka si B tidak terima sebagai anaknya, sehingga balik mencela ayah si A. Naam, wa yasubbu ummahu wa fayasubbu ummuh. Sebaliknya si A juga mencela ibunya si B. Si B tidak terima, maka akhirnya kemudian si B balik mencela ibunya si A. Naam. Ini penafsiran sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang anak yang melakukan pencemoohan kepada temannya, kepada saudaranya, walaupun yang dikaitkan itu adalah kedua orang tua temannya tadi, maka berarti dia melaknati atau menjatuhkan kehormatan orang tuanya sendiri. Nah, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, man la'ana walidai, berarti sabbuhuma wa syatmuhuma, mencela, mencemooh terhadap kedua orang tuanya. Berdasarkan dari hadis yang telah ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mencela orang tua saudaranya sehingga saudaranya tadi balik mencela orang tua si pencela, diambil faidah atau bahkan suatu kaidah oleh para fuqaha, para ulama fiqih, mengambil melalui hadis ini suatu kaidah, annas sababa bimanzilatil mubasyarah fil ismi. Insyaallah mudah diingat, singkat padat. Innas sabab, bahwasannya sebab, bimanzilatil mubasyarah, nah, kaitannya dengan kedudukan secara langsung, orang yang melakukannya secara langsung, fil itmi, dari sisi dosanya. Si A tidak berbuat, tapi dia yang memicu, tapi dia yang memprovokasi saudaranya, terpicu amarahnya, yang tadinya tidak terfikir pikiran negatif apapun, karena si B terpicu oleh si A, sehingga si B kemudian berbuat sesuatu. Nah, apakah itu dengan menjatuhkan saudaranya, atau kemudian kebencian kepada saudaranya, atau sampai kemudian adanya permusuhan, adanya kemudian kerenggangan persaudaraannya dan sebagainya, maka si B bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka si A bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala atas apa yang diperbuat oleh si B. Si B tadi dalam keadaan polos, tidak tahu apa-apa, kemudian mendapatkan pengaruh negatif dari si A, sehingga dia akhirnya melakukan sesuatu. Maka dari sini dikatakan innas sabab bimanzilatil mubasyarah fil itmi. Maka si A pun mendapatkan dosa yang setimpal, balasan yang setimpal atas dosa yang dia lakukan, walaupun dia tidak melakukannya sendiri. Berikutnya yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah Jalla wa'ala melaknati terhadap awa muhditha. Awa diartikan melindungi. Karena secara bahasa awa adalah dhammuhu ilaihi wa hamahu. Dia merangkulnya dan memeliharanya, melindunginya. Maka dikatakan awa adalah melindungi. Muhditha dari kata ihdath. Naam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Muhdatsat jamak dari kata muhditsah. Suatu perkara-perkara baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati oleh kalian terhadap perkara-perkara baru di dalam agama ini. Fa inna kullu bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu kata Nabi adalah dhalalah. Maka muhditsah yashmul al-ihdath fid din, bisa juga terkait dengan melakukan perkara baru di dalam agama. Seperti contohnya al-bid'ah, allati ahdathaha al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok al-Jahmiyah. Nisbat kepada pencetusnya Jahm bin Safwan. Sehingga aliran atau kelompok tadi dikatakan Jahmiyah. Nisbat kepada pencetus atau perintisnya. Yang ideologinya atau keyakinannya meniadakan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka aliran itu sudah ada sekian abad yang lalu. Bukan berarti abad saat ini sudah berakhir atau sudah tidak ada lagi aliran tersebut. Maka ketika ada suatu individu atau kelompok yang memiliki pemikiran seperti itu, maka dinamakan Jahmiyah, meniadakan, tidak meyakini seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Demikian juga kaum Mu'tazilah, bid'ah kaum Mu'tazilah. Nah, maka setiap yang menyimpang dari tariqul haq, jalan yang hak, ahli sunnah wal jamaah, maka dia jatuh kepada kebid'ahan, di antaranya kaum Mu'tazilah. Nah, dikarenakan menerima sebagian nama dan sifat Allah dan menolak sebagian nama dan sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya. Yang semestinya seharusnya bagi setiap muslim yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertauhid kaitannya dengan nama dan sifat Allah adalah menerima seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan apa adanya, dengan sebenarnya, sebagaimana yang Allah telah beritakan sendiri di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang Allah beritakan pula melalui hadith-hadith Rasulnya yang sahih. Itu diantara kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok bid'ah dari sisi akidah, Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah dan masih banyak lagi. 6. Maka mereka berbuat ihdath. Melindungi, mendukung mereka berarti termasuk di dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknati man awa muhdita. Oleh karenanya wajib bagi setiap diri untuk menyelamatkan di antara kaum muslimin yang terjebak, yang terbawa, yang terpengaruh dengan akidah-akidah tersebut. Dan jangan sampai kita biarkan, kita selamatkan. Apalagi kemudian sampai melindunginya, mendukungnya, membantunya. Semua masuk di dalam kata awa. Allah Jalla wa'ala melindungi, Allah Jalla wa'ala melaknati kepada yang melindungi pelaku-pelaku tersebut. Termasuk juga al-ihdath fil amr. Melakukan hal baru dalam suatu urusan. Fi syu'unil ummah. Kaitannya dengan perkara umat. Al-jara'im wa syubahuha. Pelaku-pelaku kejahatan. Maka dia dilaknati. Tidak berhak seseorang untuk melindunginya. Teroris. 6. Yang kemudian dia melarikan diri. Tidak berhak seorang muslim pun untuk melindunginya. Menyembunyikannya di rumahnya atau dengan makna yang semakna dengan itu. 6. Maka ini semua dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian makna yang termasuk awa muhdita, melindungi pelaku-pelaku kejahatan, orang-orang yang membuat hal baru di dalam urusan agama, membantu kebid'ahan dan sebagainya. Yang keempat kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Masing-masing dari empat perkara itu diawali dengan la'anallah. La'anallah, la'anallah, la'anallah. Yang keempat Allah melaknati man ghayyara. Ghayyara maknanya merubah. Manaral ardi. Manar artinya alamatuha. Wa marasimuha, alamat, tanda. batas. Allati tuhaddid bainal jiran, yang membatasi antara dia dengan tetangganya. Maka ada batas tanah. 6. Didatangkan pihak pertanahan untuk mengukur mana semestinya milik dia yang sebenarnya. Dan tidak berhak kemudian dia menyuap pihak pertanahan untuk kemudian mengaku-ngaku sebelahnya padahal bukan punya dia. Maka Allah Jalla wa'ala akan melaknati orang tersebut. Nah, maka dia berbuat zalim. Wa ma aktsarul ladzina yughayyiruna manaral ard. Maka kata beliau, alangkah banyaknya di zaman ini orang yang berani-beraninya merubah batas tanah. La siyama idza zadat qimatuha. Tidak terkecuali jika nilainya semakin tinggi. Jangankan satu meter, satu jengkal. Berapa kalau di tempat ini? M nilainya. Siapa yang tidak tergiur? Ya, orang yang tidak kuat imannya, orang yang tidak belajar tentang agamanya, yang tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan berani menyerobot tanah saudaranya. Ketahui tanah saudaranya sejengkal, bukan sejengkal, di atas tanah itu aja, ke atas dan ke bawah. Di bawahnya lapisan bumi semua milik saudaranya. Nah, maka tanah yang dimiliki itu bukan hanya di atas dataran saja, tetapi ke atasnya dan juga ke bawahnya dengan lapisan-lapisannya. Maka suatu perkara yang sangat dihargai kepemilikan dan juga suatu harga diri saudaranya, maka dijaga sampai orang yang melakukan kecurangan dilaknati oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a shibran minal ardi dhulman tawaqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang memutus satu jengkal tanah secara zalim, maka Allah Jalla wa'ala akan timpakan 7 lapisan bumi kepadanya nanti di yaumil qiyamah. Falhasil, berdasarkan dari perkara yang keempat ini, dalilun ala anna taghyira manaril ardi min kabairid dunub. Sebagai pendalilan bahwa merubah batas tanah adalah termasuk kabairid dunub, dosa-dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Mengapa demikian? Dikategorikan sebagai kabairud dunub. Ada yang bisa menjawab? Apa alasan ditetapkan dosa itu termasuk dari dosa-dosa besar? Maka jawabannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan dengan syirik, mensejajarkan dengan menyakiti, mensejajarkan dengan melindungi pelaku kejahatan. Rasulullah SAW mensejajarkan dengan pelaku syirik ketika seseorang menyembelih kepada selain Allah, maka itu syirik. Disejajarkan dengan hak berkaitan Allah melaknati terhadap orang yang melaknati kedua orang tuanya. Dan disejajarkan dengan al-ihdath, Allah melaknati terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan. Nah, maka menunjukkan perkara ini perkara yang besar, wajib setiap diri untuk waspada dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dari 4 perkara yang sudah kita ketahui dengan riwayat hadith yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, asyahid di sini apa? Kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, ma jaa fi dzabhi li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah. Apa jawabannya? Ya, tentunya jawabannya bahwa di dalam hadis tersebut dicantumkan bahwa barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah dilaknati oleh Allah Jalla wa Ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa berdasarkan hadis tersebut, Allah memulai laknat terhadap orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kenapa tidak dibalik saja? La'anallahu man la'ana walidai, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, yang kedua jadi yang pertama, yang ketiga jadi yang pertama. Tetapi yang pertama justru diletakkan man dzabaha li ghairillah. Allah melaknati terhadap orang yang menyembelih kepada selain Allah. Maka kita ambil faedah dari masail yang ketiga, al-bada'a bila'nati man dzabaha li ghairillah. Dimulainya dengan laknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, li'annahu minasyirki, karena perbuatan tersebut termasuk kesyirikan. Adapun berikutnya, orang yang melaknati terhadap kedua orang tuanya masih mungkin belum termasuk kategori kesyirikan. Orang yang melindungi pelaku kejahatan, nah, tidak disebutkan termasuk dari kesyirikan. Orang yang menyerobot tanah saudaranya juga demikian. Tetapi seorang yang menyembelih kepada selain Allah dikategorikan minasyirki. Wallahu idza dzakara al-huqub yabda'u awwalan bitauhid. Dan Allah Jalla wa Ala ketika menyebutkan tentang suatu hak-hak yang ada, maka memulai yang pertama dengan tauhid. Ya. Nam, man dzabaha li ghairillah kaitannya dengan tauhid, oleh karenanya itulah alasannya diletakkan pada urutan yang keempat dari empat urutan yang ada. Bisa dipahami? Kita lanjutkan pada hadis yang kedua sesuai dengan waktu yang tersedia. Diriwayatkan dari Tariq bin Shihab. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang isi redaksi, kita perlu tahu lebih lanjut jalur periwayatan. Yaitu telah kita saksikan dari Tariq bin Shihab. Maka padanya ada dua illah. Ada dua permasalahan. Nah, kalaupun bukan dikatakan sebagai cacat, yang jelas ada dua illah melalui jalan Tariq bin Shihab. Alasan yang pertama, Tariq bin Shihab, para ulama telah bersepakat bahwa beliau tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepakat itu. Wakhtalafu fi suhbatih. Sementara para ulama berbeda pendapat dari sisi apakah Tariq bin Shihab itu sahabatnya Nabi ataukah bukan. Maka untuk mengetahui definisi sahabah, kita harus tahu apa definisi sahabah. Sahabat adalah manusia yang sezaman dengan Nabi, yang pertama. Menemui semasa dengan Nabi walaupun tinggal satu hari wafatnya Nabi. Yang kedua, beriman kepada beliau. Sezaman menemui Nabi tapi tidak beriman, maka bukan sahabat. Abu Jahal bukan sahabat walaupun itu sezaman, bahkan dari keluarga Nabi. Nah, yang ketiga, wafat dalam keadaan iman. Ini setidaknya syarat untuk dikatakan sahabah. Maka apakah Tariq bin Shihab itu termasuk sahabah, masih terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Wal aktsarun ala annahu sahabi. Dan mayoritas para ulama menyatakan bahwa Tariq bin Shihab adalah sahabah. Nah, akan tetapi permasalahannya, kalau beliau dikatakan sahabah, maka selesai permasalahannya. Walaupun tidak mendengar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian? Karena para sahabat itu adil. Adil itu adil. Pernyataannya itu diterima secara konsensus. Nah, karena adalahnya mereka para sahabat, siapapun para sahabat itu. Nah, Kalau Thariq bin Syihab itu sahabah. Nah, tapi jika beliau ternyata bukan sahabah, maka kok bisa kemudian jalur periwayatan ini Thariq bin Syihab menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Berarti kira-kira di situ ada suatu hal yang perlu ditanyakan. Dari mana Thariq bin Syihab kalau bukan sahabat kemudian meriwayatkan dari sahabat? Berarti ada kejanggalan. Artinya keganjalan situ memutus jalan, melangkah kemudian meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya harus ada nama sahabat dulu yang dia membawa riwayat kemudian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa hadis itu kita bukan tahu letter lucknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, tidak demikian, tapi sebelumnya ada sanad. Ada rentetan nama perawi. Sebelum Rasul sahabat, sebelum sahabat tabi'in, sebelum tabi'in tabi'ut tabi'in, dan sebelumnya. Yang sering dengan lafaz haddatsana, telah menceritakan kepada kami fulan bin fulan, telah memberitakan kepadaku fulan bin fulan, terus kemudian sampailah kepada Rasul. Nah, kalau Thariq bin Syihab bukan sahabat atau kita katakan di sini tabi'in, berarti ada yang diloncati. Yang diloncati itu generasinya sahabat. Nah, maka riwayat yang seperti ini namanya mursal. Nah, mursal itu dari kata arsala, yursilu, irsalan. Mursal artinya dilepaskan. Sinonimnya kata atlaqa, yutliku, itlaq. Nah, terlepas secara bahasa. Nah, maka harus ada bisa dipertanggungjawabkan siapa di antara Thariq bin Syihab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka mursal itu termasuk dari bagian hadis dhaif. Akan tetapi kesimpulan saja bahwa hadis ini bisa diterima karena mursalnya adalah mursal sahabi. Mursal sahabi kesimpulannya juga bisa diterima, termasuk riwayat yang sahih. Kenapa? Karena Thariq bin Syihab secara pendapat mayoritas adalah sahabat. Seandainya dikatakan beliau tidak mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena usia beliau mungkin masih muda. Alasan yang kedua, dikarenakan sebab baru saja masuk ke dalam Islam. Atau di saat beliau meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, beliau tidak ada. Sehingga Thariq bin Syihab dapatnya dari sahabat yang lain. Dengan alasan itu, maka kedudukannya mursal as-sahabi. Mursal sahabi hujjah adalah bisa diterima. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas dulu. Masih ada penjelasan berikutnya. Kemudian kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين